Mat rahimakumullah. Jenengan kerawuan Habib Sayyidi, kula kemutan dalil wonten kitab Ta'limul Muta'allim. Dene setunggal malam. Kemutan setunggalipun dalil wonten kitab Ta'al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru gurune setan. Jenengan ngrawuhke Habib Sayyidi niku sampun tepat. Estu menika guru ingkang kula panjenengan sami saged nut sesarengan. Insyaallah mboten namung makmum teng donya, ugi benjang makmum manjing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Men kita padha kula ya diwenehi do ki wedangku ngopo iku? Napa niki? Niku napa? Kopi. Mas degan niku adem. Lah tak ombe kabeh lak mulih kula anyang-anyangan. Kopi napa kopi susu kopi lah kopi kula purun kopi susu moh kopi susu niku jengkel kebib kopi ning ajak melek susu ning ajak kula niku ngantos senenge ngopi niku kala wingi ngaji teng Bali ditawani dadi bintang iklan kopi Torabika. Gus jadi bintang iklan kula jawab kula moh lah napa Gus iklan kopi niku ora ono sing ngapusi kapan ngoten nggih iklan kopi tugu luwak dibuka kopine ora ono wae. Kopi kapal api dibuka kabine ora ana kapal. Sing jujur iklan iku namung siji, tarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Kula mboten buka opo. Punapa kula matur jenengan kerawan Beb Sayyidi niku tepat. Kula nate dipun rawuhi kalian Gus Robet, putranipun Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Gus Robet menika nama komplitnya Gus Tijani Robet Saifun Nawas. Ramane Gus Robet menika Gusmi yang menjadi inspirasi saya untuk ngaji di dunia malam. Kiai Hamim Jazuli. Dados lak jenengan takon riwayat kula ngaji dunia malam, salah satu guru kula niku Gusmi. Gusmi niku santrine Mbah Dalhar. Dalhar itu salah satu gurunya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dadilah umpama kula dinyek-nyek ora apa-apa, kula angsal ilmu dunia malam saking Gusmi, Gusmi saking Mbah Dalhar, Mbah Dalhar saking Nabi Khidir. Umpama kula diakui kalih Mbah Dalhar dadi putune Mbah Dalhar, berarti kula termasuk cicit alaihi salam, kan ngoten. Lah Gus Robet menika nadawuh, "Le, napa Kiai? Rusake wong saiki kuwi le, ora kok mergo ora gelem ngaji." "Kenapa Kiai? Rusake wong saiki kuwi percaya karo buku tapi ra duwe guru." Umpama jenengan kon milih-milih pun duwe buku ran duwe guru, napa duwe guru tapi ran duwe buku. Jawabane duwe guru senajan mboten gadah. Lah mila duwe guru niku penting. Ilmu tanpa guru gurune setan, salah milih guru gurune mbahne setan. Lah wong sakniki nyuwun sewu ora gelem nganggo guru. Malah kadang-kadang mau ngrungokke radio. Padahal sangat kula sing jenenge radio niku ana swara tanpa apa. Lah ana swara tanpa rupa niku kula kelingan lagune Cak Percil. Napa lagune nika? Son sembure semiki Mas yo ta udan kelakuane jamaahmu iki lho. Ana swarane ra ana wujute anto jenenge. Berarti napa lak jenengan ngajine mung karo radio kaya radio teng Solo niku nyuwun sewu. Ana swara tanpa rupa. Niku berarti gurune entut. Sing jenenge entut niku sifate ndadekke fitnah. Sing entut sapa sing mambu sapa. Mila kok ngajine karo radio senengane fitnah-fitnahan, bid'ah-bid'ahan, kafir-kafiran soale gurune entut. Lah anak kula takon nak gurune entut mondoke teng pundi Mbah Al Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Mila dawuhe Kanjeng Nabi alaikum bimujalasatil ulama. Engkang namine mujalasah niku ya kudu ketemu majelis muwajahah jenengan kepanggih matur kalian Bayi Saidi dawuh kali kula panjenengan niku namine mujalasah niku namine muwajahah. Dan itu syarat untuk mendapatkan ilmu. Kayaknya Bapak Ibu, dengan kemudahan teknologi ono media sosial. Kata Habib ini ki gaul, pengajian live, subhanallah. Padahal rono sinyali. Dengan kemudahan media sosial, enten internet, enten Instagram, enten Facebook, dan lain sebagainya. Jangan sampai media ini justru menjauhkan kita dari para guru. Jangan sampai gara-gara Facebook, gara-gara Instagram, justru kita jauh dari para guru. Saniki aneh, Habib. Nopo-nopo diposting Instagram. Raweh tulis ning Facebook. Buka puasa Instagram. Mungkin sahur Facebook meneh. Lalu aku lak mbatin, lak kabeh ditulis ning media sosial. Pertanyaanku, malaikate nulis sopo? Kan malaikate nganggur, bro. Kadang-kadang lak posting ning Facebook niku, ya Allah, awan-awan, gas 3 kg difoto diposting ning Facebook. Captionnya nopo, siang-siang melihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, katarak. Nah, masa ora iso bedake degan karo tabung gas iki lho ya pekok to niku. Kadang-kadang ana kecoak difoto ning dhuwur piring, diposting, kok kaya kurma ya. Jangan sampai kemudian ini justru menjauhkan kita dari para ulama, menjauhkan kita dari para kiai, menjauhkan kita dari para asatid. Ingat, fas'alu ahladzik in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Maka beberapa kali saya melihat acara, tulisi, siapa ustadz idola kamu? Besok mau bicara, menurut Anda siapa yang harus diundang? Bagi saya ini adalah memecah belah ulama. Anda boleh seneng kali Habib Sayyidi, tapi jangan kemudian membanding-bandingkan Habib Sayyidi dengan habaib yang lain. Kenapa? Ulama itu alladzinahum warasatul anbiya. Ulama ini ku ahli warisi para nabi. Nabi ini ku jumlahnya pindah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi jumlahnya 224 ribu nabi. Dalam kitab Miskatul Masobeh, menurut Syekh Albani hadis ini soheh. Artinya apa? Al-ulama warosat ambiya, bukan warosatu nabi. Artinya ulama itu merupakan ahli waris para nabi. Nabi ini ku warisannya kata. Maka begitu masuk kepada para kiai dan ulama, warisannya beda-beda. Ono, nabi suaranya ape, Nabi Dawud. Begitu mudun teng Habib, ono Habib suarane ape, Habib Syekh bin Abdul Qadir. Ono Nabi galak, gagah, sinten Nabi Musa. Begitu mudun, ono Habib Rizik. Galak. Ono Nabi nyuwun sewu sugih, sinten Nabi Sulaiman. Begitu mudun teng kiai, ono kiai sugih, Ustadz Yusuf Mansur, paitren. Ana nyuwun sewu ulama nabi niku sabare ra umum sinten Nabi Ayub begitu mudun enten Habib Lutfi enten Mbah Maimun Zubair. Apa terkejutnya tadi malam Bib tepat jam segini jam setengah 11 saya ditelepon sama sahabat saya Wonogiri saya angkat ternyata di layar HP siapa Bib Sayyidina Maimun Zubair nangis saya Bib beliau mengatakan nak lanjutkan perjuanganmu nak lanjutkan dakwahmu saya nangis ini orang-orang yang luar biasa beliau dihujat dimarahi diumpat tapi beliau enggak pernah malah mewakili ilmune nabi. Ana nabi sing oleh warisane, nabi sing paling kere sinten? Nabi Isa. Begitu mudun, ana kiai-kiai kere, tak mire Jumapolo. Ana nabi cerdas sinten? Nabi Khidir. Begitu mudun, enten Gus Baha, enten Cak Nun cerdas. Cak Nun, ora Cak Nur cangkemmu Cak Nun. Gue mesti kancane Gus Telek gue. Saya diminta sama Mabes Polri Gus bikin laporan, laporkan Gus Nur. Karena itu personal, itu masuk undang-undang IT pasal 20. Bilang saya tidak akan melaporkan. Kenapa Gus? Saya bilang begini, kemarin bahkan ada banser, saya mau gini sama Gus Nur, jangan. Ada polisi bilang sama saya, jangan. Saya bilang, kualitas seseorang itu ditentukan dengan mulutnya. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi. Angkatan mawon. Lah Bib Sayyidi niki ngendikane apik soalnya nyuwun saya piyantune saya. Lah wong sing ngomong kula Gus Telek ya lumrah wong uteke isine kebak telek. Dadi ora usah nesu. Wong nyatane kowe ra iso nelek wetengmu ya lara ngono ta. Arek kula Gus petan nusun apa mboten? Mboten. Wis ora apa-apa. Ngresula cangkemmu kuwi. Aku ki ngandake, Bro. Ki jangan-jangan anak buah Cak Nur iki gak-gak iki. Beda-beda. Kaya Gus Baha, Cak Nun, itu mewarisi ilmunya Nabi Khidir alaihi salam yang subhanallah begitu cerdasnya. Ono Nabi ganteng, begitu muda nono kiai ganteng, Gus Miftah, umpamane lo beb, umpamane. Maka ketika kemudian saya diwawancarai sama detik.com, bak-blakan bersama Gus Miftah kiai nyentrik, dengan tarif 3M dan 7,5M. Ini meneh nih, ditulis beb, Gus Miftah kiai nyentrik bertarif 3M. 3M niku maknane nopo, matur nuwun Mas Miftah. Dan ngerti niku biasa. Biasa pengajian 7,5M, pitulungan setengah meksa. Sing jenenge wong ngaji niku kula matur di dalam detik. Ngaji itu harus profesional tapi bukan profesi. Jadi kalau Anda menganggap Habib saya profesi ini dakwah mboten. Kita dakwah harus profesional tapi bukan profesi. Artinya kalau dakwah itu dianggap profesi, berarti dakwah itu dianggap jalan mencari uang, jalan mencari gaji. Kula kali Habib saya jenengan undang temriki, kan hitungannya ora jelas. Wong kadang-kadang mungkin Beb Saidi kondur jenengan malah minggat kok panitia ne. Umpama niku dianggap pekerjaan jenengan mboten nyangoni Beb Saidi niku iso dilaporke polisi nglanggar undang-undang KUHP pasal 378. Penipuan. Jane disangoni Gus tapi sini titik pasalnya beda meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ini bukan profesi tapi harus profesional. Maka ketika saya kemudian ditanya, Gus, ini ada yang bertanya. 01 ada ulama, di 02 ada ulama. Menurut saya jawab. Saya jawab. Sing jenengan ngomong jawab 1, saya bilang salah. Jenengan jawab 2, saya jawab salah. Saya bilang, jangan kemudian kita menilai ulama barometernya hanya pilihan presiden. Nggih napa mboten? Awake dhewe niki melu ulama selama-lamanya, pilihan presiden hanya 5 tahun sekali. 01 bagus, 02 bagus. Kalau kemudian Anda bertanya siapa yang paling jelek, kula jawab kula mawon. Jangan menjelekkan yang lain. Di 01 ada ulama, di 02 ada ulama. Mereka biasa. Maka saya bilang, hari ini sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. Tapi 1 tambah 2 sama dengan 3, Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Senajan tahu nyuwun saya juga tidak sepakat kemudian istilah people power. Mila kula matur, kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Dan bukan satu kebetulan tanggal 22 Mei itu jatuh pada malam Nuzulul Quran. Dan bukan satu kebetulan tanggal 22 Mei itu di bulan Ramadan. Orang menjalankan ibadah puasa. Kenapa orang puasa mulutnya bau? Kaya wingi kula teng sulit takoni, Gus, kenapa orang puasa mulutnya bau? Soalnya cangkeme ra tau diinget. Aku yang ngono ta. Wong sayur kira diinget mambu ta. Gila bocah banser iki, lak pengen cangkem ora mambu gampang. Dasmu kulkasen. Kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Supaya kita lebih banyak diamnya. Lebih banyak menjaga lisannya. Salamatul insan fi hafdil lisan. Mumpung ini kemudian bulan Ramadan. Saniki lah aneh. Apa-apa demo? Wukufe ning Monas. Tawafe Gelora Bung Karno. Lempar jumroe ning Bawaslu. Tahalule ning Mabes Polri. Begitu tangkap polisi dicukur ndase lak tahalul niku. Tapi saya salut dengan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu luar biasa. Polri itu luar biasa. Dibalangi watu sing mlebu ambulan watune. Delok wae iki dilit meneh lak viral beb. Delok wae. Iku karo tukang kamerane dipotong pas kuitok, gitu loh. Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk menjelek-jelekkan orang lain. Tidak ada alasan kemudian hanya gara-gara perbedaan pandangan pilpres kita bermusuhan dengan tetangga kita. Nyuwun sewu, saya tidak menginginkan hal itu terjadi dimanapun termasuk di Karanganyar niki. Karena nyuwun sewu, Kanjeng Nabi niku seneng kali wong sing akur. Kanjeng Nabi niku seneng kali wong sing rukun. Maka lanjenengan seneng karo kiai, please jangan kemudian Anda banding-bandingkan. Kiai niku sinten toh? Alladzina yang dzuruna ilal ummah bi aini. Mereka yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Mila kula takoni kali wartawan, Gus. Lan jenengan nopo to kok kafe teng dunia malam lokalisasi. Ketemu kali mbak-mbak LC, ketemu kali mbak-mbak PSK, kali mbak Jawa Timur istilah nopo begengge. Nganggu ikhfa nggih, ikhfa begengge. Lah cara teng Yogyakarta namine lonte. Karena kula nganggo dalil niki, rikala kula ditimbali kali Pak Said Agil Sirot teng PBNU, alasanmu apa le? Alladzina yanduruna ilal ummah bi aini rahmah. Ka saya melihat mereka jatuhnya bukan nafsu, tapi cinta dan kasih sayang sesama umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku gak ada cerita, Bib. Jadi Kanjeng Nabi niku nate dakwah kali. Nyuwun saya ulang jenengan persani. Junjungane awake dhewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku lak nabi sing paling petok ka manungsane. Soalnya nopo? Karena inti daripada dakwah itu adalah mengagungkan keakbaran Allah, menyampaikan keakbaran Allah, bukan menyampaikan keakbaran pendakwah. Kula kali Habib Sayyidi ini nyuwun sewu harus menyampaikan keakbaran Allah bukan keakbaran beliau. Lah nyuwun sewu, Nabi Muhammad itu dari sekian nabi niku sing paling mesake. Jenengan pirsani nabi-nabi liya niku Ibrahim dibakar malah cengengesan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nabi Yunus dimplok karo iwak malah seolah-olah dia itikaf di dalam masjid. Ayo, ampuh. Nabi Musa perang karo Firaun, lautan bisa belah. Nyuwun sewu, bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Lah kanjeng Nabi Muhammad pilih nyuwun sewu lak kalan. Balang watu untune ya copot. Perang ya nganggo kalah, dibacok ya nganggo mempan. Kenapa? Karena nyuwun sewu jangan sampai kemudian kenabian itu terulang sejarahnya Nabi Isa. Nabi itu yang akan diaudit oleh Allah satu-satunya adalah Nabi Isa alaihi salam. Allah tanglet kali Nabi Isa, "Isa, nggonmu dakwah kudune wong-wong kuwi aku kok malah dadi nyembah awakmu." Maka Nabi Muhammad niku nyuwun sewu ka manungsan niku dikira. Wong Kanjeng Nabi niku nate dahar kali sukune diangkat. Biasa supaya dia kelihatan kemanusiaannya, tidak terlalu di. Soale nyuwun sewu, lak Kanjeng Nabi niku mukjizate terlalu ampuh niku medeni. Siji, wonge gantenge ora umum. Dileres wae sing dinginteke Habib Sayyid. Lan jenengan takon, ganteng pundi Nabi Yusuf kali Nabi Muhammad? Tidak ada seperempat wau alaihi wasallam. Gantenge ra umum, Bu. Lah wong Kanjeng Nabi Muhammad niku ini gelap gulita, beliau keluar dari rumah langsung bercahaya. Begitu Kanjeng Nabi medal saking dalam, matahari terik nyuwun sewu. Sing isin, sing blereng niku Kanjeng Nabi nama matahari ini. Matahari. Begitu Kanjeng Nabi medal, matahari bengok. Wow, silomen. Lah wonge wis ganteng, akhlake apik, mukjizate kok kakean. Khawatir justru umat-umat itu justru akan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah kali lonte. Zaman Kanjeng Nabi nggih mun wonten lonte, wonten. Ngengesan to lonte. Awakmu ngerti lonte pekerjaane apa? Ora ngerti, dodol kroto. Dadi kula niku nate riyen nggih mahasiswa. Anten bocah niku wayu, pakaiane anyar terus, HP-ne anyar terus. Tak celuk, "Nduk, kowe wong jabat mboten? Bapakmu wong sugih mboten? Lha apa nduk kroto?" Ah, ngoten. Lah kula penasaran bib akhire kula lan teng pasar Ngasem. Lah kula takon kali wong Ngasem, "Eh, Kang, ini apa bakul manuk?" "Tangga kula niku dodol kroto kok iso sugih." Kula takon kali jenengan, "Kroto niku napa to, Kang?" "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Tadi mbak ini kisah suki yang bergodoh dol pakan. Mila ibu-ibu mungkin dalu kondur. Ada. Ngomong orang bojone sing penak, "Pak, pengen kroto ra?" Koe cah bancur yang ngono mulai cangkeme gak ambleh. Kroto, kroto. Begitu Kanjeng Nabi niku dahar. Ceritane niku. Enten mbak-mbak WTS, oh kan saudarane WTS, saudarane PSK. Lah PSK niku napa perempuan suka kelon. Niku kepanjangane. Lah lonte niku napa bar kelon tele-tele. Soale bayar, Bro. Kowe malah lucu. Bar kelon kamu ninggali duit. Alah-alah. Malah njaluk susuk barang. Kulino tuman. Begitu Kanjeng Nabi niku dahar WTS liwat. Idik-idik-idik-idik. Kanjeng Nabi niku diceluk mbak-mbak WTS iki. "Ayo Mbak melu mangan teng mriki." "Loh, lah Kanjeng Nabi niku nyeluk WTS niate pengen dakwah, lah awakmu ya beda. Cike-cike." Ngoten niku. Begitu krungu ana wong go wanteng, mbak-mbak WTS niki mboten pirsa bile sing nimbali menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Mandeg, ya aku gelem mangan karo awakmu, tapi jukukno." Karo Kanjeng Nabi dijukukke piring, diaturke teng londene niki wau. "Yo Mbak." Jawabane mbak-mbak londene niku napa? "Aku moh mangan iki." "Kok mau pripun?" "Aku pengen mangan apa sing wis mok kunyah." Dajjal. Kanjeng Nabi niku yo nate digodhani karo lonte. Niki sing kula dadekke dalil kula niku ngopeni para lonte. Lan jenengan ngendikake lonte niku mesti elek. Kula mboten setuju. Wong apik kali wong elek niku bedane tipis. Sa apik-apike wong niku tau tumindak elek, sa elek-elek wong tau tumindak apik. Kula buktekke, Bib. Zaman kula niku pertama kali mlebu teng Sarkem, Pasar Kembang niku. Cara bahasa ilmiahe mlower. Yang terbaru kemarin, Beb, setelah saya ketemu Habib, sebelum ketemu Habib itu di Jogja itu ada satu lokalisasi yang gila nek Sarkem regane sadane. Oh, regane ngono. Nek aku ora tawa-tawa, malah mau parani. Saya pengen membuktikan omongannya Gus Miftah ngono. Sampai wingi kula niku kaget, kula ketemu PSK teng Ngebong niku umure 60 tahun. Estu 60 mbaten apa tamune ra mati. Kan tamune iso keracunan. Keracunan apa? Susu kada luar sah aku. 60 tahun niki. Lah kula ngeten iki. Zaman 15 tahun yang lalu kula niku mlebu teng lokalisasi Sarkem. 15 atau 17 tahun yang lalu kula lali. Dadi nyuwun sewu lah ramene sakniki niku nyuwun sewu. 5 tahun yang lalu saya diundang Kick Andy untuk soal lokalisasi saya menolak. Diundang Tukul Arwana saya menolak. Saya bilang sama Mbak-mbak Sarkem, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Tujuannya kan niku. Kok kemudian sakniki rame niku men urusane Gus Dur mboten Belanda, satu keluarga pengen mualaf mlebu Islam. Gara-gara apa? Mereka hanya melihat 1 menit kula teng Bose VIP Club Bose di Bali. Mereka mengatakan apa? Videonya Gus Miftah 1 menit dunia terhadap pandangan Islam. Mereka selama ini mengatakan Islam itu radikal. Islam itu keras. Orang Belanda niki sing ngomong. Akhirnya kula mangkat mriko Bib, subhanallah. Aku lo kaget. Tiket pesawat tok niku tiket bisnis. PP niku 130 juta Bib. Lah ini cuma 10, ora mungkin. Ala ngasikin terus ngarep-ngarep. Kowe iku disangoni ditompo. Ora disangoni pamite bola-bali ngono kuwi. Mereka kemudian apa? Tertarik. Sampai kemudian datang hidayah. Saya besok bulan Juli dapat tamu dari Jerman. Nyuwun sewu. Dan hari ini kalau Anda baca WA saya dengan Deddy Corbuzier yang sudah setahun beliau ngaji sama saya. Beliau mengatakan, "Gus, saya tanya kapan, Bro? OTW. Apa kuwi? Aja takon wae." Kalau Anda mengatakan orang-orang yang berada di dunia pelacuran itu semuanya jelek, mengkirin. Begitu saya masuk ke lokalisasi, saya datang menggunakan sarung, baju koko, kopiah. Saya sholat tahajud. Di Sarkem itu ada musola namanya Musola Tengah Sarkem. Ini paling bib, cilik nih kok. Kalau surat Allahu Akbar. Setiap malam preman-preman waktu itu ada almarhum Gunadi Joko Lupito alias Gunjek. Preman yang paling besar di daerah istana meliliki kulo. Kulo melebet, preman yang ngomong, ngelonte kok sarungan. Itu betul-betul terjadi. Akhirnya apa? Pun kula istiqomah. Sampai kemudian malam kelima, kula niku dicekel gulu kula kali almarhum Gunjek. Kamu macam-macam di sini, kamu saya bunuh. Saya kemudian bilang sama beliau, tolong saya kasih kesempatan. Kalau saya benar, silahkan saya. Kalau saya salah, silahkan saya jawab. Tapi api enggon kuwi ono eleke, sa eleke enggon kuwi ono apike. Masjid kuwi api ono eleke. Buktine apa? Sandal wae ilang. Kula ngomong niku ta. Lah kula ngomong, kalau kemudian tempat baik itu masih ada jeleknya, kenapa tempat jelek enggak boleh ada baiknya? Dadi lah kula niku kale preman diancam kale wong kula biasa. Kula wingi ngaji teng Jakarta duwe bagi duwe nggon anyar kula. Kafe-kafe di Jakarta termasuk yang punya Alexis, namanya si Arman, punya karaoke besar. Dia nyari saya sudah 6 bulan. Gus tolong anak-anak purul di tempat saya diajak ngaji sama Gus. Masuk dirubung kali preman. Kula ora mundur. Preman 10 aku ora mundur. Soale apa? Mburiku sumur. Tak kecemplung malah modar ta aku. Kalau masuk akhirnya malam ketujuh lagi saya datang. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun dakwah. Saya masuk malam ketujuh, mbak-mbak PSK waktu itu saya ingat betul ada 5-7 orang. Ngetot kayak gue langsung kemeringat Bib. Waduh, kayak diperkosa. Aku ngono tau. Padahal diperkosa saya mapan. Darah. Akhirnya gue sholat yang musolaniku. Mbak-mbak yang mengikuti saya itu ternyata apa? Mereka duduk di belakang saya. Saya ingat betul lah Bib. Yang saya baca waktu itu, saya membaca surat ini yang biasanya saya sholat, saya baca sir. Tapi ketika ada mbak-mbak PSK itu saya baca jahar. Jadi kelingan. Babi watap itu dibacanya sir. Saya tanya sama Abah membacanya siri kenapa? Le, piye-piye Abu Lahab ki paman. Ini akhlaknya Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu, akhlaknya Abah ini pernah dicontohkan sama Rasulullah. Daroh niku akhirnya mendapatkan hidayah. Tapi kanca-kanca Madinah niku kabeh ngenyek Daroh. Oh, bapakmu ki kafir binasil Quran, ra mungkin awakmu selamat. Akhirnya Daroh niku matur kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula dinyek jenenge bapak kula niku kafir binasil Quran. Apa jawaban Kanjeng Nabi kepada Daroh dan para sahabat waktu itu? Apakah kalian orang-orang Madinah waktu itu toleransi dengan Daroh? Napa bentuke? Saben salat imame ngerti kok ana mahabi watap soale menghormati Daroh. Awakmu rawah ya mung kuwi tok sing diwaca. Diapusi bib ning Purwokerto. Imame iki sing diwaca bar Fatihah. Waduh lah kok dawa men aku. Wong biasa luhur karo ina to. Ternyata saya ditipu. Fatihah sing diwaca waduh sing diwaca mung rong. Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja. Allahu akbar. Aku langsung bengok, cocok aku. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca itu surat Al-Muzammil dan ternyata mereka mendengarkan dengan khusyuk. Oh, Pak, saya baca dengan jahar. Kulo kelingan betul. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Tahu begitu saya bacakan ini mbak-mbak PSK pelacur semedo karo sini mburi panggung cerewet ta cangkeme kalah karo lonte to kuwi. Akhirnya begitu rokaat kedua, kan ini suratnya enggak begitu panjang. Saya baca separuh, saya baca lagi separuhnya di rokaat kedua. Begitu rokaat kedua, bib nyuwun, saya ikut-ikutan nangis. Napa mergo kula kelingan dosa? Ora, aku gengsi, lonte nangis, masa aku ora. Aku. Kenapa sampai kemudian saya nangis? Tolong bapak ibu, adik-adik, perhatikan akhir ayat ini. Betapa kemudian Allah, saya baca waktu itu. Kan pertengahan ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Mbak-mbak di belakang tuh semuanya nangis. Yang tadinya cuma 5-7 orang berkata yang dianggap hina, nyaman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran. Bawa ayatnya. Wa ta'ifatum minal ladhina. Maaf. Terusannya beripun. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima allan tusuh fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min. وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apa kata Allah? وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا Rahim. Minta ampunlah kamu sama Allah, kata Allah. Kenapa? Innallaha ghafur rahim. Nah, aku itu maha penyayang, aku maha pengasih, aku maha pengampun. Itu rampung ngaji saya doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka ayah, ya Allah. Kenapa mereka bekerja di sini? Karena mereka tidak tahu, ya Allah. Rampung ngaji kula takon. Ya Allah, aku sanggar palonten. Kula jawab, Mbak, aku kelingan apa sing didhawuhke kali Kanjeng Sunan Derajat. Senajan to bahasane mboten pers. Wene ana ageman marang wong wudha, wene ana tongkat marang wong wuto. Kula matur, wong tangkemmu ki ngopo? Ora lucu kok guyu. Sing ora lucu guyu tak dongake muga-muga bojone rondo. Amin. Anak 15 modar. Ora lucu kok guyu. Tuman. Wenono geman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wuto. Berbagi kepada mereka yang telanjang dengan memberikan pakaian. Berbagi kepada mereka yang buta dengan memberikan tongkat. Maka kemudian muncul bahasa hari ini yang sangat viral yang keluar dari Gus Miftah. Apa? Weno nyuwun sewu, sing jenenge ngurupke lampu niku teng panggonan sing teng sing jenenge nyapan sing kotor. Mila kula nate matur, kibaskanlah sapumu di tempat yang kotor, terangkanlah lampumu di. Saya bilang sama mereka, "Nak, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat, bukan orang yang sok baik, tapi pada akhirnya mereka bermaksiat." Akhirnya dia bilang. Terus kula kedapripun, "Pak, one Mas dadi Pak." Waduh, tuwa iraiku ya aku. Padahal zaman iku umur 15 tahun, Beb. Sumpah tasik perjaka ting-ting, Beb. Wong kula ki ndelok dengkule londe niku, "Ya Allah, ya Allah." Rasa mau kandake mbokmu. Tapi bojo kula niku kuat kok, Beb. Wis 15 tahun bojo kula enggak ada masalah kok. Bojo kula niku wonge sabare ra umum. Kula aja mangkat ngaji niku kok. Ya, iya, Beb. Ngono iki bojo kula. Ya mending to. Wong saiki gaya nembe ngaji seminggu ae nyeluk bojone Umi. Allah Allah. Lah Habib karo garwane ya mamrak Abi Umi mantok muni wangun wong Habib. Awakmu wong kene ngaji seminggu nyeluk bojone Umi. Allah Allah sing bener iku bapak ibu. Mila jenenge ASI, air susu ibu. Lah nyeluk bojone Mak asem. Air susu Mak. Lah nyeluk bojone Umi, air susu Umi. Masa asu. Dek, ngasu dulu ya. Aku yang ngono mbok-mbok niki gaya. Wong ndi jumapoloe nyeluk bojone papah. Assalamualaikum papah. Iya mamah. Mamah mau kemana? Ndangir. Alah alah. Mamah kok ndangir. Mamah kok tungkae mletek-mletek ya apa. Akhirnya sejak saat itulah kemudian terjadi pengajian di lokalisasi namanya Sarkem. Subhanallah. Ayat pertama yang saya bacakan kepada mereka apa ketika pengajian pertama kali. Waktu itu yang hadir sekitar 35 orang. Kula ngomong, dugi sakniki alhamdulillah istiqomah. Kalian ngaji, sudah tidak perlu menyediakan apa, konsumsi yang bawa saya, minum yang membawa saya. Saya tidak butuh apa-apa kecuali kerelaan hati kalian untuk ngaji. Sampai hari ini, Bib. Alhamdulillah saya bagi mereka mukena. Saya bagi rukuh, sajadah, jilbab, kudung, sak piturute. Takon kali kula. Kiai, kan ikhlas. Bagi sak mene mbane rukuh teng para PSK. Kula ikhlas. Sarate nopi ono lho. Subhanallah. Cangkeme sapa? Akhirnya nopo? Kula kelingan betul yang saya baca itu mohon maaf. Satu ayat yang sering diminta sama almarhum Gito Rolis untuk saya membacakannya. Orang yang luar biasa. Pada masa hidupnya dia mau limo. Semua maksiat dia lakukan. Kali kulo mbiyen melu marotua kulo. Kulo nggih mau limo. Madep mantep mangan melu marotua. Dari M10 madep mantep mangan melu marotua. Marotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15. Madep mantep mangan melu marotua muring-muring menantu mawon. Marotua mati menantu melu marisi. Marotua ku mung jawab M1 apa kuwi matamu. Akhirnya napa? Kula waca ayat pertama kali ketika pengajian sama mbak-mbak itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba dilihat ayat ini. Lagi ya guys, NU niku maca Quran fasih. Ora kok surat Al-Isra ayat 176. Aja mau sebut. Lo ditelepon kali Pak Pratekno sekretaris negara. Gus, videonya Gus kalah. Ngaku kalah kuwi jenenge legowo. Kalah sombong kuwi jenenge jumawa. Lak kalah ngaku menang jeneng. Cangkeme. Ngawur. Rusak cangkeme wong kene ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan pirsa ayat ini isine nopo? Ketika menyebut orang yang banyak dosa, Allah tidak mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Wahai engkau pezina, wahai engkau pendosa, enggak. Tapi Allah memanggil kita apa? Ya ibadi, kawulaku. Coba. Orang yang banyak maksiat, Allah tidak memanggil dengan ahli maksiat. Dengan wahai engkau yang banyak punya dosa, enggak. Tetapi kul ya ibadi, hambaku, kawulaku. Sayangnya dia sama kita. Makanya nyuwun sewu, Allah mawon sayang memberikan kesempatan kepada mereka bermaksiat untuk bertobat. Kenapa kadang-kadang kita justru menjadi dan mengambil alih perannya Tuhan? Padahal dikatakan alaisallahu biahkamil hakimi. Kula niteni ngeten nggih, Bib. Niki bener-bener survei. Kula ngomong niki wani soalnya kula survei. Ana wong ajeng jajan PSK, pelacur teng lokalisasi. Begitu teko teng lokalisasi, ketemu karo kiai, ketemu karo germo. Miturut jenengan kira-kira sing disungkemi kalih tiyang niki kiyaine napa germone? Ternyata tetep kiyaine, mboten germone sing goleke lon. Sing diambungi niku tangane kiyaine. Ini menunjukkan apa? Sejahat-jahatnya mereka, sejelek-jeleknya mereka, mana yang baik, mana yang buruk. Sing disalami niku kiyaine. Utawa mlebu teng lokalisasi ndelalah kok ana kiai. Ndelik, Pak. Kiai isin aku. Ora kok bangga malah diceluk. Gus, ngopo? Aku arepe nglonthe. Ora. Ora. Kenapa kita bisa menjadi Tuhan sendiri? Malah jadi Gusti Allah dhewe. Kenapa kita menghakimi mereka? Dan alhamdulillah atas sabaran itu berapa banyak kemudian hari ini yang memberikan testimoni. Termasuk salah satu yang saya ajak di acara Hitam Putih Trim Nadar. Isin kali kula. Bah, matur nuwun nggih. Kula mbiyen melu pengajian Abah terakhir niku teng Bose. Zaman kula daman kula dadi LC. Saat niki kula ketemu kalian jenengan tong teng yang dulu saya di Bose. Bose niku karaoke niku lho. Istilah tiang mriki puskesmas. Pus. Ya ini modele Sekwilda sekitar wilayah dada. Roke bupati buka paha tinggi-tinggi. Modele SMS silite metu sre. Wow. Rasa ngomong bokmu. Mereka datang kepada saya dengan mengatakan, Bah, terima kasih. Dan efeknya apa? Saya ditelepon dari Papua. Kiai, tolong datang ke Papua. Anak-anak dunia malam yang di Bandung telepon saya. Kiai, anak-anak seluruh anak-anak dunia malam di Bandung siap untuk mendatangkan Gus Miftah. Di Jakarta, di Makassar, di Medan. Artinya apa? Karena saya selama ini tidak mau nonin ku wong apik karo durung apik. Maka saya katakan kepada mereka, Nak, saya dulu pernah datang ke pameran batu akik. Di Taman Mini Indonesia Indah ada satu batu, ada tulisan Allah di dalamnya. Anda tahu harganya berapa waktu itu? 3 miliar rupiah. Kula ngomong kali mbak-mbak PSK, patu wae nduk sing ana tulisane Allah regane 3 miliar. Bagaimana hatimu ketika di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Saya bilang sama mereka, Nah, kalian tahu enggak kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih? Jawabannya sederhana, Nak. Kenapa, Bah? Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depanmu jauh lebih besar daripada masa lalumu. Kulo niki lha ngomong ngene iki merinding, Bib. Soalnya apa? Orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Kenapa kita menjadi Tuhan? Makanya kulo ngomong, kudune awake dhewe niki kalau tidak bisa menolong mereka, tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, tolong jangan hujat mereka. Mang dongak kemawon. Semakin jenengan hujat, semakin mereka jauh dengan Allah. Tapi semakin jenengan doa ke, saya tidak tahu dari sekian banyak ini berapa kemudian doanya yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Kalau santri kula niku komplit, tatoan kebak enten. Takon adan kali bocah-bocah dilihat adan kok tatoan kok adan, cangkem turah. Lah iki yen duwe tato iki lho. Halah-halah tato emping panu. Maka saya takjub dengan jamaahnya Cak Nun dari Bali. Satu badan penuh tato. Semuanya di body percing, ditindik, kunyedunge ditindik kaya kebo. Ilate ditindik kaya iwak. Sak awak kula takon, kuwi kabeh mok tindik masuk manukmu. Heeh. Estuni. Sama kebak, tatoan, tindian. Tolong kamu jawab dengan jujur. Napa bah? Kowe ngapa to penampilanmu yang ora lumrahi wong? Jawabane napa, Beb? Kula nangis, Beb. Apa dia supaya tidak seorang pun menganggap saya ini orang baik? Subhanallah, saya latihan tawaduk dari beliau, Beb. Supaya orang-orang itu tidak ada yang menganggap saya itu orang baik. Badannya sepatu ditindik dan lain sebagainya. Bahkan nyuwun sewu iki ramong baut le, mangkoan le. Maka disinilah kemudian kita oleh Allah dihadirkan bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk puasa. As-saum, as-siyam maknanya adalah al-imsak, ngempet. Ayo to awake dhewe iki ngempet. Lah Bapak Ibu lak seneng krungu imsak niku mun 10 menit sebelum adzan. Imsak. Kalau mengita koni kali jamaah awam, imsak niku napa to Gus? Bene jenengan tasih angsal dahar, Bu. Tapi kalau bisa itu warning, lampu kuning. Lah iso mangane wis rampung, kelone wis rampung. Lah takon kali kula, lah kula kelon urung rampung wis imsak pripun, Gus? Kowe ngomong karo bojomu, Pak Gaspol. Wis imsak kok imsak, santai wae, Bu. Alah-alah. Wong wedok iki mlo dikandani karo Beb Habib Sayyidi. Aja nganti bojomu iki menjadi sing terdas. Aja nganti penjaluke wong lanang iki mok tolak. Sak kesel-kesele awakmu tetep dilayani. Umpama kowe kesel banget, bojomu njaluk jawaban, "Pak, kula sak janjane kesel." Terus pripun, Bu? Prasmanan. Eh. Lah bojomu takon, "Piye kuwi, Bu? Kak dhewe tutup dhewe." Ngono. Wis mulih prasmanan kabeh iki kok. Imsak, imsak niku artinya napa ngempet. Ayo padha ngempet. Saya kemarin dibilang, Gus kalau ngaji kok bilo-bilo Pak Jokowi. Sing kandha sapa? Pak Jokowi niku lak apik, ya kula belani, lak elek nggih kula kritik. Kula ngoten, soalnya napa? Al imsak. Siapa bilang kemudian saya tidak pernah mengkritik pemerintah? Sering. Tapi ingat, kalau kemudian mengkritik dengan cara yang baik. Harun Ar-Rasyid, khalifah waktu itu, niku lak sering salah. Ada ulama yang semangat ahl, amar ma'ruf nahi mungkar mendatangi Harun Ar-Rasyid. Ini nasihun lak, aku pengen nasihati awakmu. Pak Musa didun alaika, tapi rodok keras. Fala tajidanna fi nafsika alaya say'an. Tapi awakmu tulung aja nesu karo aku. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid sebagai presiden waktu itu? Dia mengatakan apa? Inna Allah ta'ala qad arsala man khairu minka. Ilaman huwa syarumin. Sesungguhnya Allah itu pernah mengutus orang yang lebih bagus daripada kamu. Siapa? Nabi Musa. Ilaman huwa syarumini. Kepada orang yang lebih layak. Siapa? Fir'aun. Allah pun mengatakan kepada Musa. Musa, fakulalahu kolalayina. Kowe ngomongnya. Jadi nyuwun sewu. Lah uang niku mengkritik presiden, mengkritik pemerintah dengan bahasa yang kasar. Itu tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngono. Jokowi mana? Tak bunuh lah. Akhirnya cekal polisi, lambung ngobong ngob, gua gak bunuh. Begitu cekal polisi, bajingan, bajingan aku. Kula ngomong cangkem iki ditoto-toto, bro, bro aku. Masuk Pak Eko. Ayo selawatan dhisik ya. Wah, Habibie mun selawatan cara Arab, saiki cara Jawa mawon nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Arep njaluk lagu napa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Aku lagu apa-apa iso kok lagune Cak Dikin iso. Oh, cinta tak terpisahkan. Oh, iso aku. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Iso. Lagune Didi Kempot aku ya iso. Jambu alas iso. Enten rondo mboten teng mriki. Kata Habib jambu alas ning tengah sawah wae lima sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh piye rondone ngarep piye po sing Joko piye iso saya bancer-bancer iki lak rabi tak nyanyike kembang kantil. Kembang, kembang kantil, manten nanyar diring bedil. Ono celeret tibon jundil, aku kaget cekelan kinir. Ini wong NU mawon go. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat, ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk Wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli iman Sali Ulangi kurang banter Sali wasalim iman Allah Allah salli wa sallim ta iman ala hamada al ali wa al iman qadwa ada hati-hati nganti jenengan ra gelem dongake wong tuane kebacut temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing ise ana salim iman alamada salim salim iman alamada wal ali wal ashab iman qadwa sing luwe banter salli wa sallim da Allah Allah salli wa sallim da Allah ali wal ashab iman qad wahada musiknya meneng sing banter salli wa sallim da iman ala mada Allah Allah salli wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad ngene iki kuncine al imsak niki wae ayo padha-padha ngempet pemerintahe ngempet rakyate ngempet sing menang ngempet aja ngenyek sing kalah ya ngempet ngempete pripun? Ya wis aja demo ning MK. Apa kuwi MK kepanjangane menunda kekalahan. Kan ngomong ngoten niku tok mawon. Ayo padha-padha ngempet. Kula sering kula wingi pengajian buka puasa bersama kali Pak Menteri Kabinete Pak Jokowi. Ayo menterine cangkeme ngempet. Gimana Gus? Ngempet to. Sekarang banyak kemudian kegaduhan di masyarakat karena menterine ora iso ngempet cangkeme. Kula elek nggih kula omong elek. Contoh Pak Menteri, ini berasnya mahal, bagaimana? Kadang-kadang apa? Ya wong kere ra usah kakean mangan. Kuwi jenenge cangkem sing bosok. Listrik mahal, ra nyabut saja. Daging mahal, makan keong saja. Niku ra bener. Sarden ana cacinge, enggak apa-apa itu protein. Sing paling cilokan apa, Beb? Terakhir Menteri Perdagangan takoni, Pak Menteri, kenapa telurnya mahal? Jawabannya belas ramutu. Karena piala dunia. Lha apa hubungane bal-balan karo endok? Apa ndoke menterine nggih bal-balan dhisik? Rakyate nggih ngempet. Jangan kemudian mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden, enggak boleh. Kalau kemudian pengen menasihati, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabar. Mila jaman kula mbien ajeng gegeran kali HP Bahar bin Smith, kula matur. Selaku zuriyahnya Rasulullah wajib untuk dihormati. Tapi kita tidak harus ikut-ikutan dengan isi ceramahnya. Mosok ngenyek Pak Jokowi banci nganggo softtek saja. Niku nyuwun sewu, zuriyahnya Rasulullah wajib dihormati. Tetapi kita tidak harus taat. Maka di dalam kitab taklim ada dalil al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat itu lebih baik dari taat. Contoh, Habib Sayyidin ini guru kula. Sholat subuh, miftah kuingi mawon. Kula jawab, mboten bib jenengan mawon. Begitu kula jawab mboten, berarti kula mboten taat kali Habib. Mboten taat kula niki mergo hormat kali Habib. Niku jenenge al-hurmatu khairum minat to'ah. Ibu-ibu, Pak, ayo sarapan. Bojomu jawab, kowe dhisik, Bu. Lah jenengan nganggo dalil niki, mboten kula ngenteni Bapak. Tak wong kene lak beda. Ayo Pak, sarapan. Mboten, Bu, jenengan dhisik. Oke. Lah niku jenenge cangkem ceniningan. Malah oke. Nang yo dalile sing tepat. Watu usaiin fi mahalli, engko bengi bojomu njaluk kelan, ayo Bu, buka. Pun Pak jenengan riyen ngono. Kowe rong dong kowe. Anak kula niki lak kritis. Gara-gara dikandane karo gurune kowe kudu hormat karo ibumu le. Lah napa al jannatu tahta aqdamil ummahat. Saiki mulih bib takon kali kula, Bah. Kenapa toh surga itu terletak di bawah kaki ayah kok reson jawab? Kowe takon nopo, nopo kok surga itu terletak di bawah kaki walah lele, kok yang ngono kaki ibu karena kalau apa, aku yang ngono. Malah anakku lan jawab pantes kemarin bunda jalannya pelan-pelan. Lah ngopo le, takut surganya rusak. Al-imsak, ayo ngempet. Mila wong poso niku diajari ngempet, ngempet dari perbuatan yang jelek. Ngempet dari perkataan yang jelek. Mila bulan poso niku yang jenengan reso tumindak apik, minimal ora tumindak elek. Lah ora iso apik-apik banget minimal ra bosok-bosok bang. Bahkan dikatakan begini, bulan poso niku luar biasa. Satu perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan enggak boleh dilakukan. Dengan dipisui wong, bales misuh niku angsal napa mboten? Oleh ora apa-apa, asalkan pisuane padha, bantere padha. Sing ora oleh niku lak pisuane beda. Ana wong misuh, bajigur kowe, jenengan jawab. Lah kowe bajingan, lah kuwi ora oleh. Kuwi beda. Tetapi teng bulan poso, begitu awake dhewe pisui kon jawab, "Sorry, ini shaimun, aku nembe poso." Kali, awakmu dikuampleng, digajul, dikeplak karo wong bales ngeplak oleh apa ora le? Oleh. Asalkan ane podo, banter lirie podo, kutekanane podo, niku oleh. Lah bulan poso, jenengan dikeplak karo wong kon jawab, sorry ini so imun, aku nembe poso. Balasnya kapan? Arbuko. Dus, wedus. Maka supaya kita bisa menjadi orang baik, diiming-imingi karo Rasulullah. Uminda api siji pahalane sewu. Jenengan senyum sekali di bulan Ramadan, Bu, sama dengan senyum 1000 kali. Dengan ngelayani bojone ping pisan teng bulan Ramadan, padha karo ngelayani bojone ping 1000. Subhanallah. Mila sesuk bar bodho kok bojomu njaluk jawaban. Ayo, Bu, kelon. Sorry, Mas, depositone jek okeh. Tapi ingat, orang yang sering lupa di sini, Bib. Kalau orang berbuat baik satu dibalas 1000, bagaimana dengan perbuatan buruk? Tado afatis sayiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya, lanjenengan tumindak apik siji dibalas 1000, sama wong tum elek pisan dibalas 1000. Jadi ibu-ibu merengut peng pisan karo bojone, kuwi padha karo merengut peng 1000. Rungokno kupingmu. Kat. Kenapa? Untuk menjadi orang baik dengan derajat takwa la'alakum tataku niku carane kudu poso. Menungso niku lak produk paling aneh. Produk terakhir sing paling unik niku jenenge menungso. Saderenge menciptakan manusia, Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat niku sifatnya nopo? Bener terus ora tahu salah. Sak sampunipun malaikat Allah nyiptake setan. Setan niku sifate napa? Salah terus ora tahu bener. Kemudian Allah menciptakan hewan. Hewan niku ana loro, ana hewan rumangkang, ana hewan satu galak. Rumangkang niku hewan mamalia, satu galak niku hewan buas. Hewan rumangkang mamalia itu dicontohkan seperti kambing dan babi. Satu galak binatang buas itu dicontohkan seperti anjing dan serigala. Patang makhluk niki hiburane beda. Malaikat niku hiburane yang cedak karo Gusti Allah. Setan niku hiburane iso nggodha. Wedhus niku hiburane mangan. Asu niku hiburane meden-medeni. Mila kok ana wong jumapolo gaweane meden-medeni wong liya, berarti kelase kaya asu. Lho fasih wong aku biasa muni kok. Lora fasih ya mengko panjang pendeke rapas. Melo misuh kudu ngerti tajwid. Uang kok sing dipikir mung panganan tok, kuwi berarti kelase kaya wedhus. Ana wong gaweane nggodha wong liya, kuwi berarti kelase kaya setan. Tapi kok ana wong apik banget kita mengatakan ini bukan manusia tapi ini malaikat. Lah patang makhluk niki sing paling apik niku malaikat, sing paling kula panjenengan sami serupai niku wedhus. Sing mung panganan tok, sampe mangkat pengajian karo Habib Saidi mawon dadak takon suguhane apa. Soale kelase kaya wedhus. Isuk soto, awan rawon, sore pecel lele arep micek Indomie. Wong kok sing dipikir mung badokan tok. Mergo malaikat niku sing paling apik. Awake dhewe teng bulan Ramadan niku diprogram seperti malaikat. Malaikat niku sifate napa? Ora mangan, ora ngombe. Mila awake dhewe diprogram seolah-olah seperti malaikat. Ana wedang ra kena ngombe, ana panganan ra kena mangan, bojo ra kena kelon. Supaya napa? Mirip malaikat. Mantasabba biqaumin fahuwa minhum. Soale napa? Sesuk wong mlebu surga niku sifate kaya malaikat. Pangi ora kaya wedhus sing kakean badokan. Awake dhewe diprogram poso supaya sesuk pantes mlebu surga men ambune wangi. Mila sesuk ibu-ibu kali mbak-mbak niku begitu mlebu surga tidak akan pernah mengalami men, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Jadi tujuan iki niku sajane. Gus. Lah napa to kok dadak nganggo poso barang? Hoo. Soale napa? Jangankan menungso, kewan niku yang gelem poso cangkeme mandi. Sakti, contohnya napa? Ula. Ula niku mangan pisan, poso sebulan. Mila kali Allah, Allah menganugerahkan kepada ular, upas, bisa. Wedhus, cangkeme ra duwe bisa. Soale apa? Cangkeme ra tahu poso. Mila kono wong jumapolo dicokot ula karo dicokot wedhus, kuwi luwih bahaya dicokot ula. Dicokot wedhus paling mbekethok tok bekas untu. Lah napa dicokot pedes ora bahaya? Soale mung kakean badokan. Lah dicokot ula bahaya, Pak. Ana pitik disembur ula bus. Pitike mati, ana wedhus disembur ula bus, weduse mati, ana ibu-ibu jumapolo disembur ula. Kaget, kowe ngopo? Oke, diminum. Dari Habib diminum. Shalawat ala Nabi Muhammad. Supaya awake dhewe niki sakti. Maka janjine Kanjeng Nabi napa dakwatu shaim mustajabun. Dungane wong poso niku mustajab. Kamu kok gitu sih? Kan aku jadi malu. Lucu, Beb. Kalau pengajian teng kula niku tahlilan. Rampung tahlilan suguhane rawon. Kan biasa rawon iki sing ngarep dhewe wong tuwa. Ngudak-ngudak rawon iki suwe banget. Lah aku ning mburi dhewe to. Mbah, gantian antri. Sing sambar, Kos. Kula dereng rampung. 10 menit ngudak rawon. Tak takoni kok jenengan ngudak rawon wae iki napa? Lah salahmu kok, Gus. Lah napa? Pengajian nganggo bengok aku kaget untuku tiba ning rawon. Jadi rawon rasa untu. Jijiki. Ora kalu sahur aku. Mila dakwah tu sae mustajabun. Dungane wong poso niku mustajab. Mila ibu-ibu mangkat dongake awan-awan anake turu cekel sirahe dongake mandi. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemuka anakku soleh Al-Fatihah bulan poso mandi. Bapak nggih ngono. Bojone kok cangkem. Gampang. turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Di Fatihah tetep cerewet gampang, tambahi Yasin sak tahlile. Modar-modar pisan kowe. Long, pinggir kula niku lak kuburan, lor pondok niku lak kuburan. Ana wong mati, begitu mati sing lanange hari kuwi nggowo kipas angin ning kuburan. Kowe ngopo e, Bro? Lah bojoku lo wasiat kok saya boleh. Oh, tak kipasi bendang kering. Lukus luku batok. Bata ilah ilu siromo menyang solo leolei payung kurang banter seluku seluku bata bata siromo menyang solo leolei payung majentit lo lo lo lo bang wong mati ora obah yen obah meteni op op op ras tuju ya aku duwe terus sing mau pikir dume harpe bodo yen oba medeni bocah yen urip ayo ngibadah kuya ngono bro bro ngantur upamu kaya kotak infak bro bro ulangi majentit lo lo lo lo ba wong mati ora noba meteni ayo le Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma sampun jam setengah kalih ora urune cerewet. Akhirnya kita bisa mengambil pelajaran dari orang berpuasa. Bapak Ibu sederhana saja. Mungkin bar niki kula ngen kabeh ngadeg selawatan hasbi robbi jallallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha. Kenapa orang bro niki pelajarane wong poso? Kenapa orang puasa itu lapar, haus dahaga, lemes tetapi dia bisa bersabar? Umpama Habib Sayyidin iku mlebet kamar, ngunjuk es teh, ngunjuk degan, keluar dari kamar pura-pura puasa. Kira-kira jenengan paham napa mboten? Ora paham. Kenapa enggak mau bohong? Kenapa orang berpuasa itu walaupun dia haus, lapar, dahaga, dia bisa bersabar? Jawabannya satu, kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena orang puasa yakin adzan maghrib. Artinya apa? Kenapa kita sebagai bangsa hari ini harus bersabar? Karena yakinlah jalan solusi dan pertolongan dari Allah pasti akan datang. Wis sing jomblo ya ngono le, sabar. Jodohmu mesti teko. Maka sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan pasti di pemakaman. Dilak rapi minimal modar. Kan podo-podo dikalungi kembang. Lumayan. Maka kita minta sama Allah malam hari ini kabeh mumpung niki malam lawe, malam ganjil di bulan Ramadan. Minta sama Allah. Minta niki? Pitulikur. Kok cepet banget? Malam 27 sarang-sarang nyuwun kali Gusti Allah selawat hasbi robbi. Mungkin sedonga Habib. Kula ngajak njenengan selawat. Hasbi robbi jalallah. Tidak ada penolong bagi kita kecuali Allah. Ma fi qalbi khairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Gunen. Apan pun selawat kene iki. Niki kula populer ke sak Indonesia niki. Kula wingi teng Kalimantan kula nggo. Kula wingi teng Sulawesi. Awakmu duwe utang motor ditagih karo debt collector. Bayar jawaban hasbi rabbi. Peng pira macane sampe debt collectore minggat. Gas ta sumeneng. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nang guys sing kusuk mungkin ditutup kali dongone Habibana, Habib Sayyidi. Mudah-mudahan semuanya malam hari ini permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan untuk Indonesia. Amin Allahumma. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Banter hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.